Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadhilla au nudhalla au nazilla au nuzalla au nadhlima au nudhlama au najhala au yujhala alayna. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dilimpahi keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan bersama di masjid ini. Pertama, kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi. Yang kemudian kita lanjutkan mengkaji salah satu bagian daripada rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat, yang lebih spesifik adalah membahas tentang surga. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu diberkati Allah Ta'ala, dirahmati, diampuni dan diridhoi, serta menjadi ibadah yang memberatkan timbangan amal soleh kita nanti, sehingga bisa menjadi wasilah. Mudah-mudahan dengannya kita semua bisa berkumpul bersama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang nama-nama surga dan jumlahnya. Al-Quran menyebutkan nama-nama surga dan jumlahnya ini dalam banyak ayat. Ya, ada empat macam surga itu. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Al-Khulud, dan ada surga Al-Ma'wa. Bisa diulang Bapak Ibu? Apa tadi namanya? Firdaus, Aden, Khulud, terus Ma'wa, ada empat. Ini kira-kira kalau jenengan ditawari masuk gitu, milih yang mana? Surga Firdaus, ya. Jadi Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi tingkatannya Bapak Ibu. Surga yang paling tinggi tingkatannya itu surga Firdaus. Dalam surat Al-Kahfi 107-108 Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh, kanat lahum, bagi mereka jannatul firdausi nuzula, surga-surga Firdaus nuzulan, sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin berpindah dari sana. Ini surga Firdaus. Nah, ketika Allah menjelaskan innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, berarti untuk masuk surga Firdaus ini harus ada iman, harus ada amal soleh. Jadi yang namanya masuk surga itu butuh usaha, butuh upaya. Harus ada amal ibadah yang dengan amal ibadah itu kita bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi yang namanya surga ini sangat mahal. Ya gampangannya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Karena kalau kita membaca surat Al-Balad, gimana surat Al-Balad itu? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Nah, nanti di situ itu kita baca terus, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan falaqata hamal aqabah. Ini menjelaskan bahwa masuk surga itu susah, gitu loh. Falaqata hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah. Apa lanjutannya? Yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah falaqata hamal aqabah. Mengapa dia tidak iqtahama? Iqtahama itu menerjang, menerobos kepada al-aqabah, kesulitan begitu. Jadi kalau untuk masuk surga kata Allah Ta'ala harus bersulit-sulit dahulu. Makanya ada hadis yang mengatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Yang namanya surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Sementara neraka dikelilingi perkara-perkara yang kita senangi. Bisyahawat, dengan syahwat-syahwat, itu neraka. Nah, untuk ke surga ini harus menahan diri. Menahan tidak maksiat. Menahan untuk senantiasa taat dalam beribadah. Menahan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Menahan untuk tidak marah. Menahan untuk ridho. Kan begitu kan? Nah, falaqata hamal aqabah, mengapa dia tidak mendaki, ya menerjang atau mendaki melakukan perkara yang sulit itu? Wa ma adraka mal aqabah, pian tahu ndak apa itu yang namanya rintangan itu? Fakku raqabah. Fakku raqabah itu adalah membebaskan budak. Jazakallahu khairan. Nggih. Jadi fakku raqabah itu membebaskan budak. Budak itu berapa harganya Bapak Ibu? Jadi satu manusia itu 2M. Gitu, makanya kalau kalau orang membunuh kan dikisos. Kalau misalnya keluarga korban itu rela agar pelaku ini bayar diat, enggak dikisos, ya wis enggak apa-apa bayar diat. Diatnya itu 100 ekor unta. 60 atau 40 diantaranya adalah bunting. Kalau enggak ada unta, maka dengan 1000 dinar. Maka dengan berapa? Berapa dinar? 1000 dinar. Itu Bapak Ibu. Jadi 2M. Ya. Nah, ini fakku raqabah. Apa lanjutan ayatnya? Apa tadi? Au it'amun, atau memberi makan fi yaumin dzi masghabah. Pada hari yang penuh dengan apa itu masghabah? Kesulitan. Kepada siapa? Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang masih kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau kepada orang miskin yang matrabah. Matrabah itu dari kata turab, karena saking miskinnya sampai dia itu meletakkan semua tubuhnya di dalam, di atas tanah. Turab ya. Au miskinan dza matrabah, karena saking miskinnya dia itu tidak punya apa-apa, langsung di atas tanah. Nah, jadi untuk masuk surga itu susah, di sini harus banyak melakukan amal soleh. Sementara pada hadis yang lain, Bapak Ibu, ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, mohon beritahukan kepada saya tentang amalan yang memasukkan saya ke dalam surga dan menghindarkanku dari neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'alta an 'adzim." Sungguh kamu telah melakukan menanyakan perkara yang sulit gitu. Wa innaha layasirun, tapi itu sangat mudah, liman yassarallahu alaihi, bagi siapapun yang dimudahkan Allah untuknya. Jadi sebetulnya masuk surga itu susah, tapi menjadi mudah bagi siapapun yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu kalau pian semua pengin masuk surga, minta kepada Allah. Dan jangan kita itu bergaya dengan banyaknya amal soleh kita, gitu loh. Kadang-kadang orang itu kan ngerasa amale wis akeh kan Bapak Ibu kan. Kadang-kadang orang itu merasa amalnya sudah banyak, dengan amal itu pasti dia masuk surga, padahal belum tentu juga. Kita tahu enggak amal kita yang diterima yang mana? Kalau kita membaca hal ataka hadithul ghasyiyah, apa lanjutannya? Wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Nah, ayat 3 dan 4 ini, 'amilatun nasibah. Amila itu beramal, Pak. Beribadah. Nasibah tapi capek tok. Tasla narun hamiyah, malah masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tusqa min 'ainin aniyah, malah diberi minum dari mata air yang sangat panas, naudzubillah. Nah, kenapa? Karena banyak orang-orang itu beramal tapi amalnya enggak dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja dia itu riya dengan amalnya, enggak ikhlas untuk Allah taala, ya. Satu. Atau kadang-kadang yang kedua, dia itu melakukan amal soleh, ikhlas, tapi kemudian dia rusak dengan ngundat-ngundat, dengan nyebut-nyebut. Atau dia merusaknya dengan dosa-dosa. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ada dosa-dosa itu yang kadang-kadang ketika seseorang melakukannya itu menghapus amal soleh, seperti yang namanya ghibah, ya. Ghibah itu menghapuskan dosa itu. Menghapuskan pahala, iya, alhamdulillah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat juga Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan bahwa umur umat beliau itu antara berapa sampai berapa? 60 sampai 70 tahun. Andaikan umur kita 60 tahun, ya. Dibagi berapa itu? 15 tahun untuk masa kanak-kanak. Iya. Kemudian 10 tahun untuk tidur. Sisanya berapa sisanya? Salah ya? Gimana Pak Irwan? Gimana Pak Taufik? Jadi 15 tahun untuk masa kanak-kanak. Jadi 60 tahun ini Bapak Ibu, 60 tahun itu 15 tahun untuk masa kanak-kanak. Kemudian 20 tahun untuk tidur. Sisa berapa sisanya ya untuk beramal ibadah itu? Hah? Berapa? 25. Itu kalau kita melakukan amal soleh loh ya, full itu 25 tahun. Tapi betapa banyak dari kita itu yang mungkin 25 tahun ini amalnya enggak betul tadi itu. Kadang beramal tapi amalan enggak benar, atau mungkin enggak digunakan beramal. Jadi untuk mendapatkan surga itu sangat susah gitu loh. Makanya kita berusaha semampu kita untuk melakukan amal semampu kita, tapi tetap terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus. Minta, yang penting minta. Ya, dan jangan kita itu kemudian merasa aku lewis ake amale kemudian masuk surga. Ingat perkataan Abdullah bin Abbas bahwasanya kebaikan itu belum sempurna sampai diiringi dengan 3 perkara. Jadi kebaikan belum sempurna sampai diiringi dengan 3 perkara. Pertama apa? Disegerakan. Jadi kalau panjenengan ada niat berbuat baik, segera nang laksanakan, jangan ditunda-tunda. Karena setan itu tidak mungkin membiarkan panjenengan mengerjakan amal soleh. Yang kedua, dirahasiakan. Ya, dirahasiakan sehingga kelihatan bahwa panjenengan itu mengerjakannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dianggap kecil. Sebanyak apapun amal soleh yang sudah Anda lakukan, jangan pernah menganggap besar. Karena kalau kita anggap besar, datang setan. Sampean lo sudah banyak amalnya, masuk gini tuh, masuk neraka gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, tetap seorang muslim itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, dia juga berusaha mengerjakan amal soleh semampunya dan tidak pernah menganggap bahwa amal solehnya sudah banyak. Karena orang mukmin itu senantiasa mengerjakan amal soleh, tapi sangat khawatir jangan-jangan amalnya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullah, jika kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus." Maka mintalah surga Firdaus. Kenapa kok surga Firdaus wahai Rasulullah? Kata beliau, fa innahu ausatul jannah, karena Firdaus ini surga paling indah. Wa a'lal jannah, dan yang paling tinggi, fauqahu arsyur rahman, atapnya, atasnya itu langsung arsy singgasana ar-rahman, wa minhu tufajjaru anharul jannah, dan dari Firdaus inilah bersemburat sungai-sungai surga. Jadi Bapak Ibu, panjenengan tetap melakukan amal soleh semampunya, tapi kemudian jangan minder. Jangan minder. Masore amalan sakmene kok pengin surga Firdaus. Enggak apa-apa wong Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang penting minta. Idza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah Firdaus. Karena kan kita sering itu mendengar katanya sayangnya Abu Nawas, ya ilahi lastulil firdau si ahla, terus apa wala aqwa ala naril jahimi, terus fahabli tau batan. Iya. Nah ini syair yang mungkin semua sudah hafal, tapi maknanya menyalai hadis ini, kan? Ilahi wahai ilahku, Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, kula niki lho mboten pantes jadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, tapi kok mboten kuat nggih ben neraka jahim lak ngono sih. Nah, intinya apa? Intinya di sini ini padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sa'altumullaha fas'aluhul Firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Jadi di sini ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berdoa, memerintahkan kita untuk yakin kepada Allah, Allah pasti memberi. Adapun amalan kita yang pas-pasan itu wis jangan dipikirkan, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betapa banyak orang yang dimasukkan Allah taala ke dalam surga karena rahmatnya, bukan karena amalnya. Makanya dalam satu hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi amali." Tiada seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalnya. Beliau ditanya, sampai panjenengan wa Rasulullah, sampai saya sendiri gitu. Illa annallaha yataghammadani birahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah meliputi saya dengan rahmat dan keutamaan darinya. Jadi Bapak Ibu, andaikan ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ditimbang, digunakan hanya untuk ya dibandingkan dengan nikmat Allah kepada kita mulai kita lahir sampai kita itu wafat, itu ya enggak sebanding dengan amal kita, masih banyakan apa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya jangan sampai ada seorang pun dari kita itu ngerasa amalnya sudah banyak dan dengan amal itu dia patut masuk surga. Memang yang namanya tiada seorang pun dari kita itu bisa masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah. Cuma rahmat Allah ini lewat amal tadi itu. Rahmat Allah itu lewat amal tadi itu. Jadi kesimpulannya apa ini? Ada bisa menyimpulkan Bapak Ibu? Halo? Apa Pak Taufik kesimpulannya? Minta surga Firdaus, ya insya Allah begitu. Iya. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 10 dan 11 Allah mengatakan ulaika humul waritsun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Berkaitan dengan kata mewarisi, mungkin dulu saya sudah pernah menjelaskan ya bahwasanya setiap orang yang diciptakan Allah taala baik muslim maupun kafir, masing-masing itu punya jatah di surga, punya jatah di neraka. Jatah di surga itu dengan seluruh fasilitasnya Bapak Ibu. Di neraka juga seperti itu. Ketika dia masuk surga, otomatis jatahnya di neraka nganggur. Dan ketika seseorang masuk neraka, otomatis jatahnya di surga beserta isinya juga nganggur. Nah, ketika orang kafir masuk neraka dan mereka jauh lebih banyak, ya berarti nanti orang yang semakin banyak amalnya dialah yang mewarisi lebih banyak. Begitu. Makanya Bapak Ibu, ketika panjenengan ada kesempatan beramal, langsung kerjakan, ya. Ketika ada kesempatan beramal, langsung kerjakan. Jangan remehkan amal soleh. Meskipun tersenyum, meskipun menghilangkan duri dari jalan, meskipun ada jeglongan dilurupi pakai sertu misalnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aitur rajula yataqallabu fil jannah." Saya itu melihat seseorang itu bernikmat-nikmat ya di dalam surga, fi husnin, hanya gara-gara ranting, kana fi dhahri at-tariq yu'dhin nas, hanya gara-gara ranting yang biasa ganggu orang di jalanan kemudian dia tebang. Itu Allah Subhanahu wa taala masya Allah mensyukurinya dengan dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, kita ini enggak tahu lewat amal sebelah manakah yang Allah Subhanahu wa taala menjadi ridha kepada kita. Makanya jangan sampai kita itu meremehkan amal soleh apapun gitu tadi. Ini. Kemudian yang kedua adalah surga Aden. Ini disebutkan dalam surat Sad ayat 4954. Hadza dzikr wa innalil muttaqina la husna ma'ab. Hadza dzikr, ini adalah kehormatan bagi mereka. Wa innalil muttaqin, dan bagi orang-orang bertakwa, la husna ma'abin, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. Masya Allah, bayangkan Pak, panjenengan sekarang berada dalam surga. Bayangkan rumah yang paling bagus, tempat yang paling indah di dunia, ketika di surga itu tidak ada apa-apanya Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la maudhi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Satu tempat cambuk, satu cambuk saja dari surga itu tempatnya cambuk. Tahu cambuk kan? Pecut itu loh. Di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Muttaqina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Muttaqina fiha, muttaqin di dalamnya mereka itu bertelekan. Apa bertelekan itu? Ittaka ayataki itu bersandar. Nah, laya-laya lah gampangannya. Muttaqina fiha, mereka laya-laya di dalam surga. Yad'una fiha, di dalam surga itu mereka minta. Bifakihatin katsiratin, buah-buahan yang banyak. Wasyarobin, dan minuman. Jadi bos pokoknya. Ya, jadi bos. Makanya panjenengan itu sibuk beramal di dunia saja, Pak. Sabar, Bapak Ibu. Ya. Di dunia itu sabar beramal soleh. Sabar pokoknya, sabar itu kan tiga macam. Sabar mengerjakan amal soleh, sabar menahan diri dari berbuat dosa, sabar terhadap takdir yang tidak kita sukai. Pokoknya sabar, wong kita di dunia lo tidak lama, paling 60-70 tahun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau hanya segitu, dibayar Allah Ta'ala dengan surga yang abadi, Masya Allah, gitu kan. Jadi kayak bos, apapun yang diinginkan datang sendiri. Bayangkan gitu loh. Jadi pasti surga tuh ya Allah. Kemudian wa idahum qasiratut tarfi atrab. Pada sisi mereka ada bidadari-bidadari. Qasiratut tarfi yang tidak liar pandangannya. Ya, tidak liar pandangannya. Kan kadang-kadang kalau wanita dunia itu kan anak selain bojone disawang. Nah, tapi bukan ibu-ibu di sini, bukan ya. Insya Allah ibu-ibu di sini solihah semua. Nah, seperti bidadari kan? Karena solihah berarti sifatnya seperti bidadari, tidak pernah cemburu, tidak pernah marah, ridho kepada suaminya. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Sebaya ini berarti gimana Pak Taufik maknanya ini? Umur penduduk surga itu berapa umurnya? 30-33. Berarti sebaya. Ya, sebaya. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah yang dijanjikan kepadamu pada hari hisab. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dan Bapak Ibu semua surga Firdaus nggih. Masuk ke dalamnya tanpa azab, tanpa hisab. Banyak-banyak berdoa Bapak Ibu kepada Allah Ta'ala. Minta habis sholat 5 waktu, minta surga 7 kali. Berlindung kepada Allah dari neraka 7 kali. Karena kalau kita berdoa seperti itu, surga bilang, ya Allah masukkan dia kepadaku. Kalau kita minta agar dijauhkan dari neraka, neraka bilang, ya Allah jangan masukkan dia kepadaku. Kemudian tentang surga Aden, ada dalam surat Al-Bayyinah Bapak Ibu, kata-kata Aden gimana bunyinya itu? Jazaa'uhum 'inda rabbihim apa? Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka di sisi Rabb-nya adalah surga-surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini surga yang kedua. Surga yang ketiga, Jannatul Khuld atau surga keabadian. Bapak Ibu pernah mendengar enggak buku yang judulnya Ternyata Akhirat Tidak Kekal? Pernah nggih? Tapi sampai baca dalemannya enggak? Enggak ya. Sama berarti bek saya. Saya enggak tahu dalamnya kayak apa, enggak tahu. Kadang-kadang penulis buku itu kan bikin judul itu kan yang kontroversial biar orang penasaran gitu loh. Saya enggak tahu dalamnya kayak apa. Tapi kalau memang sekiranya dalamnya itu sama seperti judulnya, ternyata akhirat tidak kekal, berarti menyalahi ayat. Tadi untuk surga Firdaus Allah mengatakan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Untuk surga Aden Allah mengatakan inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, ini adalah rezeki dari kami yang tiada habisnya, abadi. Ya, abadi. Kemudian dalam surga Al-Khulud namanya keabadian kan? Berarti jelas abadi. Dalam surat Al-Furqan 15-16 Allah berfirman, Qul adzalika khairun am jannatul khuldillati wu'idal muttaqun. Katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang lebih baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang bertakwa? Kanat lahum jazaa'u wa masira. Dia, Jannatul Khuld, menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Lahum fiha ma yasha'una khalidin, kata Allah. Bagi mereka di dalam surga itu apapun yang mereka kehendaki. Jadi apapun yang pian inginkan Bapak Ibu di surga itu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Khalidin, sedang mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula, ini adalah janji dari Rabbmu yang patut dimohonkan kepadanya. Sekarang jenengan pengennya apa? Itu di surga langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan pengen es krim bagi anak kecil ya, ada es krim di sana, lebih dari itu juga ada. Jadi semuanya di surga itu ada, Bapak Ibu, enggak ada larangan. Khomer monggo. Ada khomer di sana ya. Babi ada ndak? Kok seneng babi sih? Masuk surga golek babi sing binatang sing apik dhek po gitu. Apa Taufik? Apa Taufik? Sampai kau bidadari gak wadi Pak Taufik ini sembuh. Iya, yang keempat Bapak Ibu, Jannatul Ma'wa, surga Al-Ma'wa, tempat tinggal. Bapak Ibu, siapa yang tidak ingin bidadari? Oh, gak ada yang mau ke ibu-ibu? Aman berarti. Ibu-ibu, bapak-bapak, gak ada yang pengen bidadari, pengen istrinya sendiri katanya. Jadi tapi PKB wae. Allah berfirman ya tentang Jannatul Ma'wa dalam surat An-Najm 13-16. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam wujudnya yang asli itu dua kali. Masih ingat tentang pelajaran sirah? Kali kedua itu ketika Isra Mi'raj naik bersama Jibril. Itu tahu ya. Yang pertama itu setelah masa, pokoknya setelah turun surat Al-Alaq, kemudian beberapa waktu wahyu tidak turun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril antara langit dan bumi duduk di atas kursi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Isra dan Mi'raj. Kata salah seorang sahabat, ro'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratih. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Walahu sittu mi'at janah. Jibril itu memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Masing-masing satu sayapnya itu memenuhi ufuk. Jadi memiliki 600 sayap, Bapak Ibu. Satu sayap itu memenuhi apa? Ufuk dari timur sampai barat. Itu satu makhluk yang namanya Jibril. Kalau Jibril sebesar itu, ya Allah, bagaimana dengan Rob yang menciptakan Jibril? Begitu. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, yuntatharu min rishihi. Yuntatharu itu kemerotok, berjatuhan. Min rishihi dari ris itu bulu. Cuma enggak tahu bulunya sayap Jibril ya apa. Min rishihi dari bulunya at-jahawil. At-jahawil itu ad-durru wal yakut. Jadi berjatuhan yang namanya mutiara, yakut, batu-batu itu berjatuhan dari sayapnya Jibril, Masya Allah. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha. Jadi Nabi SAW melihat Jibril ini di sidratil muntaha, Bapak Ibu. Sidrat itu pohon bidara. Al-muntaha puncak penghabisan. Nah, dalam hadis itu Nabi menjelaskan bahwa pohon bidara ini tidak ada durinya. Ya, tidak ada durinya. Kemudian daunnya itu mirip telinga gajah. Mirip telinga gajah daunnya. Kemudian buah-buahannya seperti guci daerah Hajar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut penghabisan. Ya, disebut penghabisan karena ilmunya para malaikat itu habis di sini, enggak bisa naik ke atasnya, gitu. Ada yang mengatakan demikian. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi surga ada 4 macam, Bapak Ibu, ada apa tadi? Jannah Firdaus, ada Jannatul Aden, ada Jannatul Khulud, ada Jannatul Ma'wa. Tapi Nabi memerintahkan kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Karena Firdaus itu surga yang paling indah, surga yang paling tinggi, atasnya langsung singgasana Ar-Rahman, dan dari Firdauslah mengalir sungai-sungai surga. Berarti gimana doanya? Allahumma rzuqna al-firdausal a'la minal jannah. Allahumma rzuqna al-firdausal a'la minal jannah min ghairi azabin wala hisab. Tolong diulang, Bapak Ibu. Ikuti saya. Allahumma urzuqna al-firdausal a'la min ghairi azabin wala hisab. Artinya, ya Allah, anugerahkan kepada kami surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab, tanpa hisab. Loh, kok tanpa azab, tanpa hisab? Loh, wong dewa iki dosa sak pirang-pirang. Pokoknya minta kepada Allah lah. Yakin insya Allah rahmat Allah jauh lebih besar daripada kemarahannya. Okay? Yakin, jadi minta itu harus yakin pasti Allah mengabulkan. Kalau coba-coba khawatir, ragu-ragu, ya enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang, Bapak Ibu, tergantung kepada doanya. Orang tergantung kepada doanya. Insyaallah demikian. Sudah ya, nggih? Sampai di sini perjumpaan kita malam hari ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan serta kekurangan yang sangat banyak. Dan mari kita akhiri kajian kita dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi corona. Allahumma barik lana fi corona. Allahumma barik lana fi corona. Wasallithu ala kulli kafir wa zalim wa munafiq wa mariq wa muharib li dinik wa najji minhu kulla muslimin mustad'afin madlum fa innahu jundun min junudik amruhu biyadik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu amman tasha' innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa ahdina subulas salam wa najjina minal dhulumati ilan nur wa janibna al-fawahisha wal fitana ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyatina wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim wa ja'alna shakirina li ni'matik muthnina biha qabiliha wa atimmaha alayna rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من غير عذاب ولا حساب اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من غير عذاب ولا حساب اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من غير عذاب ولا حساب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.